Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah Qultu ana wa kullu dhalika asabiyatun la yalhaqu ahla sunnati illa ismun wahidun wa huwa ahlul hadis. Sudah lewat bersama kita julukan penamaan gelar-gelar yang diberikan oleh ahlul bidah kepada ahli sunnah wal jamaah dengan sekian banyak gelar yang jelek, yang isinya pelecehan, merendahkan dan yang lainnya. Entah dikatakan ini sebagai nabita, orang yang baru lahir, baru muncul, atau sebagai hasyawiyah, ini hanya tembelan, atau kalau sekarang sa'afiqah, preman pasar, orang gak bermodal. Maka kata Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni, kullu dhalika asabiyah. Semuanya ini asabiyah pada hakikatnya. Fanatik golongan. Masing-masing dari julukan ini, la yalhaq ahlas sunnah illa ismun wahidun. Tidak menempel. Pada hakikatnya ahlus sunnah jauh dari julukan-julukan ini. Kecuali satu nama, yaitu Ahlul Hadis. Makanya banyak para immatus salaf ketika mentafsir sabda Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Hatta ya'tiya amruna aw kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Senantiasa ada sekelompok dari umatku ini zahirina 'alal haq, senantiasa unggul di atas, senantiasa menang. La yadurruhum man khadalahum, tidak memudaratkan mereka ini orang-orang yang enggan menolong mereka. Tidak mudaratkan orang-orang yang menyelisihi mereka. Sampai nanti datangnya di hari kiamat. Berarti ciri-ciri kelompok ini senantiasa menang. Di setiap zaman, setiap generasi. Dari sini kita mengetahui bahwa kemenangan yang mesti terjadi itu di dunia ternyata bukan dengan kemenangan dengan pedang ataupun dengan peperangan, karena dalam beberapa kali kesempatan ternyata fakta membuktikan karena banyak hal, di antaranya kelemahan iman, penyelisihan terhadap syariat dan yang lainnya, akhirnya beberapa kali terjadi peperangan kalah. Nah, sehingga Ketika dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam selalu mengatakan menang, dan faktanya memang seperti itu, tinggal tersisa satu kemungkinan, dan inilah memang yang benar, yaitu peperangan dengan hujjah wal burhan, dengan bayan. Dan ini ahlu sunnah pada setiap kesempatan, pada setiap masa, pada setiap waktu, pada setiap tempat memang pasti menang. Maka hadis ini, siapa kelompok ini? Banyak diantaranya Al-Imam Ahmad, bahkan Al-Imam Al-Bukhari, mengucapkan dengan kalimat yang semakna, sebagaimana disebutkan Al-Imam Ahmad, illam yakunu ahlal hadis fala adri manhum. Kalau bukan mereka itu ta'ifah ini, sekelompok umatku ini, kalau bukan yang dimaksud adalah mereka adalah ahlul hadis, maka aku tidak mengetahui lagi siapa mereka ini. Artinya tidak ada tafsir yang pas untuk dipakai dalam makna ini kecuali ahlul hadis. Karena ahlul hadis hum ahlu sunnah, yang sebenarnya hum salafiyun. Mengapa selalu menang? Ya karena mereka memakai dengan dalil. Karena mereka memakai hujjah dan burhan di atas pendapatnya, ucapannya, bantahannya, keyakinannya, itu di atas adillah, di atas burhan, di atas hujjah. Makanya di sini disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni ahlul hadis. Karena memang ini tafsir dari kelompok yang senantiasa menang, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian kata al-muallif, qultu ana, maka aku katakan, ra'aitu ahlal bida'i fi hadhil asma allati laqabu biha ahlas sunnati wa la yalhaquhum syai'un minha fadlan minallah wa minnatan. Kata beliau al-muallif rahimahullah, aku melihat ahlul bid'ah dalam nama-nama ini, yang di mana mereka menjuluki ahlus sunnah dengan nama-nama dan gelar-gelar ini, yang pada hakikatnya tidak menempel kepada ahlus sunnah ini sedikit pun dari penamaan-penamaan ini, ya jauh, sangat tidak bisa diselipkan, yang tentunya ini fadl min Allah semata, keutamaan dari Allah semata, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ahlul bid'ah yang mereka menamakan ahlus sunnah dengan nama-nama ini, salaku ma'hum maslakal musyrikin la'anahumullah ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata al-muallif, mereka ini pada hakikatnya salaku, menempuh jalannya orang-orang musyrikin. Ahlul bid'ah dalam permasalahan julukan-julukan ini, dalam permasalahan penamaan mereka terhadap ahlus sunnah, itu menempuh jalannya orang-orang musyrikin, la'anahumullah, ketika mereka memperlakukan ar-rasul alaihi salatu wassalam. Jadi kita tahu, nenek moyangnya, salafnya, dedengkotnya, orang-orang yang memberikan julukan-julukan yang jelek, gelar-gelar yang jelek terhadap ahlus sunnah, itu nenek moyangnya, salafnya mereka adalah kaum musyrikin, kufar Quraisy. Ketika mereka memberikan julukan-julukan dan gelar-gelar yang jelek kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dalam kondisi beliau alaihi salatu wassalam beri, sangat jauh berlepas diri dari gelar-gelar dan julukan-julukan ini. Qala fa innahum iktasamul qaula fihi, karena mereka kaum musyrikin iktasamul qaula fihi, memberikan banyak ucapan terhadap Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Fasammahu ba'duhum sahira, bagian menamakan, memberikan julukan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam sebagai sahir, tukang sihir. wa ba'duhum kahina, sebagainya menjuluki kahin, dukun. Allah mensucikan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dari julukan ini. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tadzakkuru qalilan ma tadzakkarun wala biqauli kahin. Al-Qur'an ini bukan ucapannya kahin. Nah, Allah mempersaksikan bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wasalam bukan kahin. Wa ba'duhum sya'ira, sudah lewat barusan. Wala huwa biqauli syair, juga bukan penyair. Wa ba'duhum majnunan, menjuluki Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebagai majnun, orang gila, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam bahwa beliau bukan majnun. Nun. Wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Kalau engkau bukan, alhamdulillah, dengan nikmat Allah, engkau bukan seorang yang majnun, bukan orang gila. Wa ba'duhum maftunan, sebagiannya menjuluki Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai orang yang maftun. Wa ba'duhum muftarian mukhtalikan kadzaban, banyak julukannya. Ada yang menyebut Rasulullah sebagai muftari, pendusta, mukhtalik, pengada-ngada, kadzab, sama pendusta. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min tilkal ma'aibi ba'idan bari'an. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam dari ma'aib, julukan-julukan yang jelek ini, bari, ba'id, jauh, berlepas diri. Wa lam yakun illa rasulan mustafan nabiyan. Tidaklah Rasulullah alaihi salatu wasallam kecuali beliau adalah rasul Mustafa, orang yang terpilih, yang Allah pilih, nabiyan, seorang nabi. Qala Allahu azza wa jal, undur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya ini, yang artinya undur, perhatikan bagaimana mereka memberikan kepada engkau julukan-julukan. Fadallu, akhirnya mereka tersesat. Fala yastati'una sabila, mereka tidak mampu untuk kembali kepada as-sabil, pada jalan yang benar. Nah, ini diambil persis oleh ahlul bidah. Ahlul bidah memposisikan ahlus sunnah sebagaimana kaum musyrikin memposisikan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dengan memberikan julukan-julukan yang jelek. Sehingga hati-hati, ternyata perkaranya tidak mudah, ya, untuk kemudian memberikan gelar-gelar dan julukan-julukan yang tidak layak kepada ahlu sunnah dengan jelekan, dengan julukan-julukan yang jelek, apalagi kepada masyayikh ahlu sunnah. Ini berat, gak mudah. Ada makna tasyabuh dengan orang-orang musyrikin dari sini. Nah, maka barakallahu fikum ya ikhwan, perkaranya tidak mudah. Qala wa kadzalikal mubtadi'ah, maka kata al-muallif, begitu juga mubtadi'ah, para ahlul bidah. Qadalahumullah, mudah-mudahan Allah tidak tolong mereka. Iktasamul qawla fi hamalati akhbarihi wa naqalati atharihi wa ruwati ahadithihi al-muqtadina bihi al-muhtadina bisunnatihi al-ma'rufina bi ashabil hadith. Fasammahum ba'duhum hasyawiyah wa ba'duhum musyabbihah wa ba'duhum nabitah wa ba'duhum nasibah wa ba'duhum jabriyah wa ashabul hadith isamah min hadhil ma'ayib bari'ah zakiyah nakiyah. Maka kata Al-Imam As-Sabuni, sama juga dengan mubtadi'ah. Di sini jelas. Nas hukum orang yang menyebutkan ahlul hadis, menyebutkan ahlu sunnah dengan julukan-julukan yang jelek, mereka adalah mubtadi'. Berarti orang yang memberikan julukan-julukan yang jelek digabungkan dengan mubtadi'. Berarti tidak ringan kan perkaranya. Nah, tidak mengherankan Syekh Rabi mengatakan yulhaq. Ini yang memberikan julukan-julukan sahafi kan yulhaq bil bi ahlil bid'ah, digabungkan, bisa jadi digabungkan. Nah, karena ini ciri-ciri ahlul bid'ah. Iktasamul qawla fi hamalati akhbarihi, memberikan banyak julukan kepada pembawa khabar-khabar Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, penukil riwayat-riwayat beliau, rawi-rawinya ahadis beliau alaihi salatu wassalam, yang muqtadi nabihi, berusaha mengikuti petunjuknya, berusaha meniru al-muhtadi nabi sunnatihi, mengambil sunnahnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, al-ma'rufin bi ashabil hadis, yang dikenal dengan ashabil hadis. Sebagian juluki hasyawiyah, sebagian musyabbiha, sebagian nabita, sebagian nasibah, sebagainya jabriyah. Apa itu nasibah Pak Amir? Nah, jangan ada yang lihat kitab atau bukunya. Nah, masing-masing menegakkan kepalanya. Nasibah. Siapa itu nasibah? Karena di sini ahlul bid'ah menyebut ahlus sunnah dengan nasibah. Nah, membenci ahlul bait. Nah, ahsanta barakallahu. Nasibah itu orang, kelompok, dan sekarang sudah punah. Karena pada ikatnya awalnya dari permasalahan rebutan jabatan dan kedudukan antara Bani Umayyah dengan Bani atau Alawiyin, ya. Nah, akhirnya pokoknya yang dia itu termasuk dari Alawiyin, keturunannya Ali Abi Thalib, dibenci oleh nasibah ini. Awalnya dari politik, tapi akhirnya masuk ke dalam permasalahan din. Nah ini, sebagian mereka menyebut kita adalah nasibah, ahlus sunnah nasibah. Sebagiannya jabriyah. Apa akhirnya jabriyah? Abu Aquila. Nah, jabriyah man hum? Mengingkari takdir. Nah, bagi abad-abad, sepakat antum? Jabriyah itu suatu kaum yang mengingkari takdir. Qadariyah, dari Jabriyah? Yang menetapkan takdir. Yang lawan dari Qadariyah. Ya berarti menetapkan takdir. Kalau berlebihan dalam enggak muraja aja bilang gayanya gini. Nah, ya babat gimana? Kasih contoh dah. Memang terkadang susah menjelaskan, sudah kasih contohnya. Nyenda, ana tanya ke antum, kok antum tanya ke ana? Berarti Allah itu menciptakan yang baik-baik. Allah tidak menciptakan yang buruk-buruk. kan gitu. Ini Jabriyah. Nah. Kata Imam Syafi'i, lan yunalal ilmu illa bisittatin. Ilmu itu tidak dapat kecuali dengan 6 hal. Di antaranya kasratun nazar, ya, dengan banyak melihat, artinya banyak muraja. Nah, ini salah satu cara menuntut ilmu seperti itu. Jangan dibayangkan para masyayikh, para ulama ahlu sunnah mendapatkan ilmu langsung berilmu, tidak. Kata Ibnu Mas'ud, innamal ilmu bitta'allum, inna ahadakum lam yulad aliman. Salah seorang di antara kita, kalian ini tidak ada yang dilahirkan dalam keadaan langsung jadi seorang alim. Innamal ilmu bitta'allum, wa innamal fikhu bittafakkuh. Bitta'allum, ilmu itu dengan ta'allum, mau fikih dengan tafakkuh. Dalam bahasa Arab, wazan tafa'ul itu ada makna memaksakan diri. Nah, ini ilmu seperti ini. Ikrimah, Maula Ibn Abbas, diikat oleh Ibn Abbas di tiang, biar jadi seorang yang saleh, seorang ahli ilmu. Nah, harus bersusah-susah. Abu Hurairah, siapa Abu Hurairah? Ma'ruf. Nah, alimus sahabah, alimnya para sahabat. Nah, gak mudah juga mendapatkan ilmu. Berpayah-payah juga, beberapa kali beliau luar biasa menahan lapar, sampai suatu ketika pernah berguling-guling di tanah sampai orang mengira dia orang gila, lapar, nahan. Nah, para ulama sebagiannya minum kencingnya sendiri, kehabisan bekal, payah. Nabiullah Musa rihlah ingin mencari ilmu di sisi Khadir. Nah, pergi, enggak tahu di mana Khadir. Nah, ini ilmu seperti ini. Bukan kemudian mereka para ulama, wah, ada makna pengorbanan. Harus bersusah payah. Nah, maka ya kita minimalnya lah, ya kalau gak bisa 100% atau 90 atau 80 atau 70 atau 60 atau 50, gak bisa 50%-nya dari mereka, ya jangan kemudian 0,000 sekian persen. Adalah tunjukkan bahwa kita ini ihtimam, perhatian dengan ilmu. Ini akhirat kita, sebagaimana kita perhatian dengan dunia kita. Kalau kita enggak masuk 3 hari dikasih SP, betul ya? Nah, alhamdulillah anak belum pernah kerja di perusahaan, jadi anak kurang mungkin dalam permasalahan ini. Sudah dikasih SP, wah khawatir. Ya, hari ini juga lebih harus khawatir. Nanti kalau keliru dalam mengambil akidah, menyimpangnya nanti tambah jauh. Nah, murajaah ya, ikhwan. Ya, tolong, ini apalagi permasalahannya manhaj, permasalahan akidah. Jangan dianggap sepele. Nah. Jabriyah. Hendaman, ndak ya Abu Muhammad. Ah, yoga. Tergantung pada takdir. Bergantung pada takdir. Gimana maksudnya bergantung pada takdir? Nah, Jabriyah awalnya sudah betul bergantung pada takdir, tapi kemudian kita yang menentukan. Nah, antum tahu bangunan ini kokoh karena pondasinya bagus. Kalau pondasinya itu mudah diguncang, rubuh bangunan ini. Nah, ini akidah kita juga harus kokoh ini pondasinya ya. Nah, Jabriyah, ini sudah lewat berapa kali nih? Berulang-ulang. Kaidahnya seharusnya matakarrar takarrar. Apa yang sudah berulang ya berarti sudah rusuh. Karena fadhal ya Aba Naufal. Jabriyah. Kita seolah-olah dipaksa bagaimana? Tidak memiliki dipaksa dengan takdir. Berarti tidak punya pilihan. Nah. Nah. Ahsan tabarakum. Ini Jabriyah ya. Tadi sudah benar awalnya. Tapi terus kenapa kok akhirnya masuk kepada madhabnya Qadariyah? Jabriyah itu jabr. Kita ini enggak sudah takdir seperti itu sudah. Kita enggak punya iradah, kita enggak ada keinginan, enggak punya ikhtiar kata mereka. Sudah. Sebagaimana mayat di depan orang yang memandikan jenazahnya. Ya, sebagaimana kalau istilahnya mungkin wayang. Nah, mungkin. Al-muhim. Jadi kita bermaksiat, kita taat, kita sudah itu sudah pilihannya Allah. Allah berarti ridha. Allah berarti cinta. Karena itu sudah Allah tetapkan, Allah takdirkan. Kita enggak punya pilihan. Nah, ini madhabnya Jabriyah. Seperti itu. Nah, ini juga sesat. Sesat dan menyesatkan. Mereka menetapkan takdir, tapi hulu. Berlebihan dalam menetapkan takdir, akhirnya menafikan kehendak makhluk. Katanya makhluk enggak memiliki kehendak. Sementara Allah SWT mengatakan, "Faman syaa'a falyakfur, faman syaa'a falyu'min." Barang siapa yang berkehendak, falyakfur, silakan kafir. Barang siapa yang berkehendak, silakan jadi mukmin, artinya punya kehendak. Nah. Begitu juga gimana itu dalam surat Ad-Duha atau wasyamsi wadduha. Wasyamsi wadduha wal qamari idza faqad alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, Allah telah ilhamkan ini fujur, ini takwa. Nah, pilih yang mana seperti ini. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami telah tunjukkan jalannya. Mau jadi orang yang bersyukur atau kafir, berarti punya kehendak. Namun Jabriyah mengatakan enggak. Akhirnya berhujjah dengan takdir. Gak punya pilihan. Memang kita katakan takdir itu benar. Nah, tapi jangan lupa kita punya pilihan. Walaupun pilihan dan kehendak kita dibawa kehendak Allah, tapi ada. Makanya Allah mengatakan wa ma ramaita iz ramaita. Dan tidaklah pada hakikatnya engkau melempar mereka. Artinya Allah di sini ingin menunjukkan bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik Allah, dengan kehendak Allah. Tapi kemudian apa? Allah lanjutkan, wa ma ramaita iz ramaita. Allah tetapkan ketika engkau melempar, berarti manusia memiliki kehendak dan perbuatan. Namun dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Jabriyah. Baik. Sebagainya mana Jabriyah dan yang lainnya, wa ashabul hadis asama. Adapun ashabul hadis terjaga dari lakop-lakop yang jelek ini, bari'ah, zakiyah, suci, bersih. Walaisu illa ahla sunnah al-madiyah was-sirah al-mardiyah was-subul sawiyah wal-hujjatil baligh wal-qawiyah. Dan mereka ahli sunnah tidaklah kecuali mudiyah, terang benderang sirahnya, perjalanannya diridhai, jalan-jalan mereka lurus, hujah-hujah mereka kuat. Qad waffaqahumullah, litibai kitabihi wa wahyihi wa khitabihi wa tibai aqrabi auliyaihi wal iktida' bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi akhbarihi lati amara fiha ummatahu bil ma'ruf minal qawli wal amal wa zajarahum fiha 'anil munkar minhuma wa 'anahum 'ala tamassuk bi siratihi wal ihtida' bi mulazamati sunnatihi wa ja'alahum min atba'i aqrabi auliyaihi wa akramihim wa 'azzihim alaihi wa syaraha sudurahum li mahabbatihi wa mahabbati a'immati syariatihi wa ulama'i ummatihi. Nah, kata al-mu'allif di sini, Ahlussunnah masyaallah intinya pada ikannya Ahlussunnah jauh dari laku-laku ini, Ahlussunnah adalah yang paling bagus, paling segalanya. Kenapa kok paling? Kita bukan ingin memuji Ahlussunnah. Ahlussunnah kalau persen-persennya, nah, karena banyak syubhatnya, wah kalian ini merasa paling benar, enggak pernah salah. Kita katakan kalau manhajnya, iya. Kenapa lah ini manhaj yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Adapun persennya, ya enggak, sangat tidak. Kita banyak salah, banyak keliru. Adapun manhaj, adapun akidah yang dibawa oleh Ahlussunnah, maka kita akan iya paling benar. Mau apa? Ya karena dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sehingga kan ucapan, wah mereka paling benar, ya dilihat. Adapun persen, ana, hulan, antum, yang lainnya, ya ini banyak salahnya juga. Nah, tapi kalau akidah kita, manhaj kita, yang kita ambil dari para ulama Ahlussunnah, dari para salaful ummah, dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya jelas gak akan salah. Nah, seperti itu. Karena kata al-mu'allif, Allah SWT memberikan taufik kepada mereka Ahlussunnah untuk mengikuti kitabnya dan wahyunya dan pembicaraannya, untuk mengikuti wali-wali Allah, untuk bisa beriktidak meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khabar-khabar yang Allah kabarkan, untuk Allah Ar-Rasul alaihi salatu wasallam perintahkan umatnya dengan perkara yang ma'ruf dan telah mengingatkan mereka dari perkara yang mungkar. Dan Allah telah menolong Ahlussunnah untuk bisa berpegang teguh dengan sejarahnya beliau, untuk kemudian berpegang teguh dengan sunnahnya dan menjadikan mereka, yaitu Allah menjadikan Ahlussunnah sebagai pengikutnya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia dan yang paling izzah. Dan Allah telah melapangkan dada-dada mereka untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, kepada a'immatus syariah, para imam, para ulama, dengan kecintaan yang syar'i. Nanti akan datang insyaallah pada pertemuan kita berikutnya tentang permasalahan cinta. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, fadal. Gimana? Di luar tema, silakan. Kalau itu lembaran-lembaran tersebut sudah tidak dipakai, mushaf sudah sobek-sobek, ya tidak digunakan, khawatir dihinakan apa yang lainnya, sudah enggak layak untuk disimpan, maka para sahabat Utsman dan yang lainnya memperlakukan bagaimana dihilangkan. Bagaimana caranya? Ya, dibakar. Dibakar bukan untuk dihinakan, tapi biar tidak ada bekasnya, tidak ada jejaknya, sehingga selamat dari penghinaan. Atau dikubur. Nah, dikubur artinya dengan itu hancur bersama tanah, seperti itu. Baik. Yang lain, kalau tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Tolong di murojaah ya, ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Murojaah itu karena Allah, maka akan barokah. Nah, segala sesuatunya maka anallah fahuwa baqin. Apa-apa yang dilakukan karena Allah pasti akan abadi. Nah, abadi pahalanya terus, atau abadi barokahnya dan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik.